وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا حام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة صلاة المغرب yang saya muliakan. Baik, kita kembali membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' lil-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah ta'ala alaih. Kita masuk kepada fasal berikutnya, fasal yang baru, dan fasal ini bukan dari beliau, dari Ibn Al-Qayyim. Ya, bukan dari beliau, tapi dari percetakannya, dan ada faedahnya agar kita mendapatkan gambaran isi daripada paragraf yang akan kita baca. Ya. Faslun syurut qabuli du'a. Fasal tentang syarat-syarat diterimanya doa, dikabulkannya doa. Ya. Sebenarnya beberapa syarat sudah kita sebutkan, dan di sini akan diulang kembali beberapa syarat dari terkabulkannya doa. Ya. Tidak semua orang yang berdoa itu didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan di antara mereka ada yang padanya ada kekurangan dalam syaratnya, sehingga dia tidak mendapati pengabulan dari doanya. Dan sekarang kita membaca apa itu syarat-syarat agar doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar yang kita minta kita bisa mendapatkannya. Kata beliau rahimahullah, wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bi manzilati silah. Yang namanya doa-doa, apakah doa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, ataupun doa-doa selain itu dari doa-doa yang berisi kebaikan-kebaikan, wa ta'awudzat, dan juga bentuk-bentuk perlindungan itu, biman zilat istilah, kedudukannya seperti senjata. Ya, kita semua mengetahui bagaimana fungsi dari senjata. Ya, sangat-sangat bermanfaat, berfaedah. Dengan adanya senjata, kita merasa memiliki kemampuan, kekuatan untuk kita membentengi diri kita dari beragam macam kejelekan-kejelekan. Ya, jadi dengan senjata ini seorang hamba bisa menolak dari dirinya beragam kejelekan-kejelekan. Dan juga dengan senjata ini pula dia bisa mendapatkan rasa aman, tentram, tenang apabila ada bahaya yang mengancamnya. Juga dengan senjata ini pula terkadang dia bisa menghasilkan kemanfaatan-kemanfaatan. Demikian pula doa dan juga beragam bentuk perlindungan. Itu ibaratnya seperti silah, senjata yang memberikan kepada pemiliknya, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keamanan, keselamatan, tameng dari beragam kejelekan-kejelekan. Bahkan doa ini faedahnya, fungsinya lebih tinggi, pengaruhnya lebih hebat daripada silah senjata. Karena senjata itu hanya bisa membentengi pemiliknya dari kejelekan-kejelekan yang sifatnya lahir, dari musuh-musuh yang kelihatan. Iya. Apakah dari binatang buas, ataupun dari para penjahat-penjahat, tapi dari musuh-musuh yang sifatnya batin, syaitan, jin-jin, tidak bisa senjata ini berfungsi. Akan tetapi doa-doa dan ta'awudzat ini berfungsi untuk mengusir segala macam kejahatan, kejelekan, baik itu yang zahir ataupun yang batin, baik itu yang berupa kejahatan-kejahatan dari makhluk-makhluk seperti manusia, binatang-binatang buas, ataupun kejahatan dari makhluk-makhluk yang tidak tampak, dari syayatin dan jin-jin. Ya. Hanya saja, kata beliau, wassilah bidharibih, yang namanya senjata itu tergantung kepada pemukulnya. Ya. Tidak cukup dengan kita memiliki senjata yang ampuh, yang kuat, kemudian kita bisa terlindungi diri kita dari beragam kejelekan dan bahaya. Tidak. Ya. Butuh di sana syarat yang lain. Itu baru syarat yang pertama untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, keamanan, yaitu memiliki silah. Dalam hal ini doa-doa. Ya, belum cukup. Masih dibutuhkan di sana kekuatan dari pemukulnya, yaitu orang yang berdoa, kekuatan hatinya, ya, dan juga kemantapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawafuk, kecocokan antara yang dia ucapkan dengan hatinya ketika dia meminta berdoa atau berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La bihadhihi faqat, tidak semata dengan mengandalkan ketajaman senjata tadi. Ya. Kalau ternyata yang memiliki senjata tadi adalah seorang yang pengecut, penakut, ketika didatangi dia oleh musuh, gemetaran dia, takut, maka tidak berfungsi senjatanya tadi untuk membentengi dirinya dari bahaya. Famata kana silahu silahan taman la afata bih wasa'idu sa'idun qawi wal mani'u mafkurun hasalat bihin nikayah fil adu. Maka kapan saja senjatanya adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacat padanya, kemudian lengan yang memegang senjata tadi adalah lengan yang kuat, kokoh, wal mani'u mafqud, kemudian tidak ada di sana penghalang, hasalat bihin nikayah fil adu, maka dihasilkan penebasan terhadap musuh. Kita bisa menghalau dari kita musuh apabila terkumpul pada kita tiga persyaratan, yaitu silahnya, senjatanya adalah senjata yang sempurna, tidak ada padanya cacat, kekurangan, kemudian lengan yang memegang senjata tadi adalah lengan yang kuat, kemudian tidak ada di sana penghalang, maka dihasilkanlah yang namanya an-nikayah. Ya. Demikian pula doa, itu merupakan silahul mukmin, senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin, bahkan senjatanya para rasul dan para nabi, manakala mereka tertimpa kedahsyatan, maka senjata terakhir mereka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja doa ini tidak cukup, iya, tanpa syarat yang lain, yaitu dari sisi orang yang berdoa tadi, harus dia adalah seorang yang yakin, hatinya mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dalam kondisi khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dalam kondisi bersesuaian antara apa yang dia ucapkan dengan hatinya, tidak dalam keadaan mulutnya berdoa kepada Allah dalam keadaan hatinya berada di lembah yang mana, berada di pasar ataupun berada di tempat-tempat tertentu, maka doa yang seperti ini adalah doa yang muncul dari seorang yang lemah kondisinya. Wal mani' mafqud, kemudian tidak ada penghalang dari doa tadi, di mana seorang yang tadi berdoa tidak suka berbuat kezaliman atau tidak suka memakan barang yang haram, karena telah tersebut dalam hadis sebelumnya bahwasanya memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, itu diantara sebab tertolaknya doa. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah, maka kapan saja hilang salah satu dari tiga syarat ini, yang pertama adalah senjatanya yaitu doanya, yang kedua adalah lengan yang memegangnya yaitu orang yang berdoanya, dan yang ketiga tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ya. Takhallafa ta'tsir, kapan saja salah satu dari tiga syarat ini hilang, maka takhallafa ta'tsir, tidak dihasilkan pengaruh dari senjata tadi, pengaruh dari doa tadi. Ya. Fa idza kana du'a'u fi nafsihi ghairu salih aw ad-da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi ad-du'a aw kana thamma mani'un min al-ijabah lam yahsul al-athar. Dan apabila doa pada dirinya ghairu salih, adalah doa yang tidak baik, di dalamnya berisi kezaliman, i'tida, permusuhan kepada manusia, iya, awid da'i lam yajma', ataupun sisi yang lain di mana seorang yang berdoa tidak mengumpulkan, ketika berdoa tidak mengumpulkan antara hati dengan lisannya, aw kana thamma mani'un min al-ijabah, ataupun di sana ada penghalang dari penghalang yang menghalangi terkabulkannya doa, lam yahsulil athar, maka pengaruh doa tadi tidak akan diperoleh. Ya. Telah tersebut dalam hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fiha itsm wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda salat. Tidak ada seorang hamba yang mukmin yang dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang di dalamnya tidak ada dosa, tidak ada pula bentuk memutus silaturahim, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan dia dengan satu dari tiga bentuk pengabulan. Imma an tu'ajjal da'watuh, ada kalanya dengan Allah segerakan di dunia apa yang dia minta. Wa imma an yudakhkhar lahu fil akhirah, atau ada kalanya Allah Subhanahu wa taala simpan ya pengabulannya di akhirat. Au yusraf anhu minasyarr mithluh, ataupun Allah palingkan dari dia, Allah tolak dari dia kejelekan semisal dari doa yang dia panjatkan kepada Allah. Ya, ini kalau terpenuhi padanya dua syarat yang lain. Yang pertama, tidak ada dalam doa tadi perkara yang tidak baik. Kemudian orang yang tadi berdoa dalam kondisi bisa mengumpulkan hati dan lisannya, kemudian tidak ada penghalang, maka dihasilkanlah doa apa yang kita minta. Sehingga harus kita senantiasa mengintrospeksi diri kita ketika kita berdoa, apa yang kurang ini? Iya. Apakah kondisi kitanya ketika berdoa dalam kondisi lalai ataupun ragu, tidak yakin, maka harus kita perbaiki ini. Ataupun sisi yang lain dari sisi perbuatan kita, apakah kita suka berbuat zalim ataupun suka memakan harta manusia tanpa hak, ini juga harus kita tinggalkan karena ini akan menghalangi terkabulkannya doa kita. Ya. Ataupun juga dari sisi doanya, jangan-jangan kita berdoa dengan doa-doa yang salah, tercampuri pada doa tadi kebidahan-kebidahan, kesyirikan-kesyirikan, berdoa dengan berwasilah kepada Rasulullah SAW. Ya. Berdoa dengan mengambil perantara orang-orang yang telah mati, ini juga merupakan penyebab dari penyebab-penyebab tertolaknya doa ketika doa tadi tercampuri dengan bentuk kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, tidak boleh seorang bertawasul kepada orang-orang yang mati sekalipun itu nabi. Kalau kita hendak bertawasul ketika berdoa, maka bertawasullah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawasullah dengan amalun saleh. Bertawasullah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Kemudian kita masuk kepada fasal berikutnya. Fasal yang baru, yaitu halid du'a yarudul qadha. Apakah doa itu bisa menolak takdir? Kata beliau rahimahullah ta'ala, hahuna su'alun masyhur, wahuwa annal mad'uwa bihi in kana qad qudira lam yakun buddun min wuku'ih da'a bihil abdu aw lam yad'u, wa in lam yakun qudir lam yaqa' sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Di sini ada soal, pertanyaan yang masyhur. Ya. Tadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang membahayakan, mengerikan, biasanya dilontarkan oleh syaitan iblis ke dalam hati-hati kita. Agar apa? Agar kita malas berdoa, atau kita meninggalkan doa itu sama sekali, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini berisi syubhat, sehingga akan dibantah oleh beliau rahimahullah ta'ala pada paragraf berikutnya. Yaitu annal mad'uwa, pertanyaannya adalah seseorang, ataupun annal mad'uwa bih, sesuatu yang diminta, apabila dia telah ditakdirkan, maka pasti terjadi. Apakah seorang hamba itu memintanya ataupun tidak memintanya? Sesuatu yang telah ditakdirkan, ataupun sesuatu yang diminta, apabila itu telah ditakdirkan terjadinya, maka terjadi. Ya. Apakah seorang hamba itu memintanya ataupun tidak memintanya, katanya. Wa in lam yakun qad qudir lam yaqa. tapi kalau sesuatu tadi yang diminta tidak ditakdirkan terjadinya, maka tidak akan terjadi. Sama saja hamba tadi meminta kepada Allah ataupun tidak. Nah, di sini pertanyaan yang berisi syubhat, membenturkan antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-qadha dengan ta'ati al-asbab, menjalani sebab-sebab, di antaranya doa. Padahal di sana tidak ada pertentangan sama sekali antara qadha'ullah dan juga ta'ati al-asbab. Tidak ada pertentangan antara kita meyakini, mengimani takdir Allah dengan kita berupaya menjalani sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalani. Tidak ada. Dan di antara perkara yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan al-maqdurat, segala macam takdir-takdir, segala macam kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini dengan sebab-sebabnya. Ya. Allah takdirkan rasa kenyang dengan makan. Allah takdirkan hilangnya dahaga dengan minum. Ya. Allah takdirkan hilangnya rasa kantuk dengan tidur. Iya kan? Apalagi? Dan diantaranya juga Allah takdirkan pengabulan doa dengan sebab meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan doa adalah diantara sebab. Dan sebab itu ada dua macam. Ada di sana sebab yang syar'i, ada di sana sebab yang kauni. Sebab yang syar'i seperti berdoa meminta kepada Allah, ini juga sebab untuk kita memperoleh apa yang kita minta. Dan di sana ada sebab yang disebut dengan sebab yang kauni. Tadi seperti orang ingin kenyang, ya makan. Ya. Ingin hilang rasa kantuknya, ya tidur. Ini juga keduanya diperintahkan untuk kita jalani. Tidak boleh kita pasrah. Ya. Tidak berbuat apa-apa, tidak mau menjalani apa? Sebab-sebab dengan apa? Menyandarkan dirinya kepada takdir. Itu salah. Iya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditentukan tempatnya nanti, apakah di surga ataupun di neraka. Maka salah seorang di antara mereka ada yang berkata, kalau demikian apa kita tidak bersandar saja ya Rasul kepada takdir? Kalau memang kita takdirnya itu masuk surga, ya sudah, masuk surga. Kalau kita takdirnya masuk neraka, ya sudah, masuk neraka. Ini dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramalah kalian, jangan kalian bersandar kepada takdir. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya dimudahkan sesuai dengan kemana dia diciptakan. Apakah sebagai ahlun nar ataupun ahlul jannah? Kalau dia diciptakan sebagai ahlul jannah, maka akan dimudahkan bagi dia untuk menjalani sebab-sebabnya tentunya. Tidak mungkin dia masuk surga tanpa menjalani sebab-sebabnya berupa al-amalus soleh, amalan-amalannya soleh. Iya. Baik, kita baca kelanjutannya dari beliau rahimahullah ta'ala. Fadhanna ta'ifatun. Dan terkadang, sebelum kita baca, terkadang sebab-sebab itu tidak berarti, tidak berfungsi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi terkadang sebab-sebab yang biasanya bisa menghasilkan sesuatu akibat itu tidak berfungsi. Seperti api. Apa yang bisa disebabkan oleh api? Pembakaran. Tapi kita lihat di sana bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah takdirkan api ini tidak membakar Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Lihat, Allah jadikan sesuatu yang menyebabkan kebakaran tidak berfungsi. Ya, ini harus kita ketahui agar jangan sampai kita tawakal bergantung kepada apa? Sebab. Ya, sebab tadi bisa berfungsi, bisa memberikan akibat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sana ada. Dan banyak kita jalani sebab-sebab kemudian tidak menghasilkan apa? Musababat akibatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya, sehingga kita jalani sebab-sebab yang kita bisa jalani dari sebab-sebab duniawi ataupun dini, ya. Sebab duniawi ya kita bekerja kalau kita ingin kaya, sukses di dunia. Sebab-sebab dini ya kalau kita ingin pintar pandai, belajar, menghafal dan menghafal. Kemudian setelah itu kita gantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggantungkan diri kita kepada sebab-sebab tadi, karena sebab tadi kadang berfungsi, kadang tidak. Ya. Itu diantara faedah di mana terkadang sebab itu tidak berhasil. Padahal seringnya berhasil, yaitu agar hati manusia itu bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab-sebab. Kemudian فَظَنَّ طَائِفَةٌ سِحَّةَ هَذَا السُّؤَالِ. Sekelompok orang yang jahil, bodoh, mengira bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang benar. Kalau sesuatu yang diminta itu ditakdirkan terjadi, ya terjadi meskipun kita yang berdoa. Kalau dia ditakdirkan enggak terjadi, ya bakal enggak terjadi meskipun kita meminta. Sebagian orang terkecoh, tertipu dengan pertanyaan ini. Benar juga ya. Mungkin pertanyaan seperti ini terkadang gitu menghampiri hati-hati kita. Ini pertanyaan yang batil. Iya. Sehingga apa akibatnya? Faturikatid du'a. Akhirnya doa pun ditinggalkan. Akhirnya dia meninggalkan satu ibadah yang mulia, yang agung, itu ad-du'a yang Allah perintahkan. Ud'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladhina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka-mereka yang sombong dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan memasuki neraka dalam keadaan terhina. Wa qalat, kemudian sekelompok orang ini mengatakan, la faidata fih, tidak ada gunanya kita berdoa. Kenapa? Ya karena kalau ditakdirkan enggak terjadi juga enggak terjadi. Iya. Kalau ditakdirkan terjadi juga akan terjadi meskipun kita tidak memintanya, katanya. Wa haula'i ma'farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqibun. Maka mereka bersamaan dengan kejahilan mereka yang sangat dan juga kesesatan yang ada pada mereka, mutanaqibun, kontradiksi. Pada praktiknya kontradiksi. Iya. Buktinya apa? Manakala dia tertimpa rasa dingin yang sangat, dia mencari sebab-sebab. Mencari mantel, mencari jaket. Loh, kenapa kamu mencari mantel, mencari jaket? Iya, saya kedinginan. Tujuannya apa? Biar hangat. Sudah, enggak usah. Mengapa sih enggak usah? Ya kalau ditakdirkan hangat, saya juga hangat. Niscaya dia tidak akan menerima. Ya sama saja. Kaitan doa dengan takdir tadi. Iya. Kalau dia lapar, maka kita katakan, enggak usah makan kamu. Mengapa? Ya kalau ditakdirkan kenyang, ya kenyang. Bisa enggak kira-kira diterima oleh dia? Tidak bisa diterima. Ini menunjukkan bahwa saya kaidah mereka ataupun keyakinan mereka mutanaqidun, kontradiksi. Ya, padahal sama, enggak ada bedanya. Iya. Fa inna tard madhhabihim yujibu ta'til jami' asbab. Sesungguhnya menerapkan mazhab mereka, mazhab sekelompok orang ini yang mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada pengaruh, kalau sudah ditakdirkan terjadi ya bakal terjadi, sudah ditakdirkan tidak terjadi ya tidak terjadi, sehingga enggak usah berdoa. Katanya menerapkan mazhab mereka ini yujibu ta'tila jami' asbab, mengharuskan kita untuk kita membuang semua sebab-sebab. Apakah sebab-sebab duniawi atau sebab-sebab dini? Dibuang semua. Kamu kepengen kenyang, enggak usah makan. Nanti kalau ditakdirkan kenyang-kenyang. Ini orang yang kurang waras akalnya. Ataupun sebab-sebab dini, kepengen pinter. Iya, tapi gak mau belajar. Kepengen mau masuk surga, tapi gak mau beramal. Ini orang akalnya kurang sehat. Iya. Fayuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada mereka sebagai bantahannya, in kana shiba'u war riyu qad quddira lak fala budda min wuqu'ihima akalta aw lam ta'kul. Apabila yang namanya kenyang dan hilangnya rasa dahaga itu telah ditakdirkan untukmu, maka pasti terjadi. Apakah kamu makan ataupun kamu tidak makan, sehingga kamu enggak perlu makan. Iya. Itu bantahan atas mereka. Iya. Tentu mereka akan mengingkarinya. Dan keadaan mereka juga mengingkari. Ternyata mereka menjalani sebab-sebab. Mereka makan, minum, mencari rezeki. Iya. Dan tidak ada bedanya ya dengan doa. Bahkan disebutkan oleh beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya doa adalah sebab yang terbesar yang bisa mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan dan juga menolak dengannya kemabrotan-kemabrotan. Wa in lam yuqaddara lam yaqa'a, dan kalau tidak ditakdirkan rasa kenyang dan hilangnya dahaga tadi, lam yaqa'a, tidak akan terjadi. Akalta aw lam ta'kul, apakah kamu makan ataupun tidak makan. Wa in kana al waladu qad quddira laka fala budda min wa ta'ta zawjah wal amah aw lam ta'ta, dan apabila anak itu ditakdirkan untukmu adanya, maka pasti terjadi. Apakah kamu mendatangi istri kamu ataupun budak kamu ataupun tidak mendatanginya. Ya. Wa in lam yuqaddar lam yakun, dan kalau tidak ditakdirkan ya tidak akan diperoleh anak tadi. Fala hajata ila tazawuj wa tasarri wa halu majra, sehingga tidak perlu lagi kamu untuk nikah dan mengambil budak dan seterusnya. Jelas ini merupakan bantahan yang telak atas mereka yang menta'til asbab, yang mereka apa menolak ya untuk menetapkan doa sebagai sebab terkabulkannya addu'a. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami, apakah ucapan ini diucapkan oleh seorang yang berakal ataupun anak Adam? Ya. Kalaupun ada, itu orang kurang akal, kurang sehat akalnya ataupun majnun. Balil hayawanul bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, bahkan binatang ternak sekalipun mereka difitrahkan untuk menjalani sebab-sebab. Apabila binatang ini lapar, dia akan berupaya mencari ya, makanan, rerumputan. Apabila dia mendapati di situ ada api, dia menghindar. Dan seterusnya itu binatang. Ya. Lebih cerdas daripada mereka. Allati biha qiwamuhu wa hayatuhu, yang mana menjalani sebab-sebab merupakan sebab tegaknya mereka di dunia dan hidupnya mereka di dunia ini. Fal hayawanat aqalu wa afhamu min haula illadziina hum kal an'am bal hum adallu sabila, maka binatang-binatang ternak mereka lebih cerdas, lebih faham dari sekelompok orang tadi yang menafikan sebab-sebab. Alladziina hum kal an'am, yang mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Kalau binatang ternak maklum tidak Allah berikan akal, tapi dia diberikan akal oleh Allah tapi dia tidak gunakan sebagaimana mestinya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengancam mereka-mereka yang tidak mau menggunakan akalnya dengan an-nar. Ya, seperti yang tersebut dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka ahli nar mengatakan, law kunna nasma'u aw naqil, duhai kiranya dulu kami mau mendengar dan mau berpikir menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Ya. Ya. Fahal ya, ya. Kemudian di antara kelompok yang lain juga yang sama sesatnya, cuma dia sok pinter, sok pandai. Ya, kalau tadi jelas, ya kebatilannya, kesalahan pemikirannya sudah sangat jelas, kebodohannya melebihi binatang ternak yang mereka menafikan apa? Sebab-sebab. Tidak ada faedahnya menjalani sebab-sebab. Tidak ada faedahnya kita berdoa meminta kepada Allah, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan, sudah kita bersandar saja kepada takdir dalam segala hal. Ini mereka kebodohannya melebihi binatang ternak. Ada lagi kelompok yang lain yang sama sesat juga, tapi sok-sok pinter, sok-sok faham. Watakaya sab'abuhum wa qala al-ishtighalu bid-du'a'i min babit ta'abbudil mahdhi yuthibullahu 'alaihi ad-da'iya. Sebagian mereka ada yang sok cerdas. Beda antara orang yang cerdas dengan yang sok cerdas. Iya, kalau sok cerdas, iya, itu bukan orang yang cerdas beneran. Iya, kalau akias, jamak dari kais adalah orang yang cerdas beneran. Kalau di sini takayasa, cerita jahala, berpura-pura bodoh. Takayasa, sok-sok cerdas, sok-sok pinter. Mereka mengatakan, katanya al-ishtighalu bid-du'a min babi ta'abudi al-mahab. Menyibukkan diri dengan doa itu masuknya kepada semata-mata beribadah kepada Allah. Tidak ada lain. Jadi berdoa kepada Allah adalah bentuk ibadah. Tok sampai di situ. Yuthibullahu 'alaihi ad-da'i, yang Allah beri pahala karenanya seorang yang berdoa kepada Allah. Adapun yang dia minta enggak ada pengaruh kepada yang dia inginkan. Sekedar dia beribadah kepada Allah dengan doanya tadi, tidak ada pengaruh pada doanya tadi, tidak ada. Min ghairi an yakuna lahu ta'thir fil matlub biwajhin ma, tanpa adanya pengaruh dari doa tadi kepada sesuatu yang dia minta dari sisi manapun. Jadi doa itu sekedar ibadah kata mereka. Tidak ada pengaruhnya dalam apa? Pengabulan doa. Gimana yang seperti ini? Anda setuju? Jadi doa itu semata-mata ibadah. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada asarnya dengan pengabulan doa. Ini juga sama, kelompok yang sesat. Ya. Menafikan apa? Doa sebagai sebab terkabulkannya doa. Ya. Padahal Allah sangat jelas-jelas mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku astajib lakum. Dengan doa kamu tadi, akan aku kabulkan doa kalian. Ya. Kemudian, Wala farqu inda hadzal mutakayis baina du'a wa baina al-imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thir fi husulil matlub. Tidak ada bedanya menurut orang yang sok cerdas ini antara doa dengan tidak berdoa, apakah dengan hatinya ataupun dengan lisannya, tidak ada pengaruh. Sama saja antara seorang yang berdoa dengan yang tidak berdoa, tidak memiliki pengaruh kepada sesuatu yang diminta. Cuma bedanya kalau yang berdoa itu beribadah kepada Allah, yang diam tidak beribadah kepada Allah. Ya. Wartibatu du'a indahum bihi kartibati sukut wala farqa. Ya, maka keterkaitan doa dengan sesuatu yang diminta itu seperti keterkaitan diam dengan sesuatu yang diminta. Tidak ada bedanya katanya. Kamu minta dengan enggak minta sama, enggak ada pengaruh kepada sesuatu yang kamu minta. Ya. Ini juga pendapat dari kelompok yang sesat, tidak terbimbing dari kepada jalan yang lurus. Wa qala dha'ifatun ukhra akyas min haula. Kemudian berkata lagi sekelompok yang lain yang sok lebih cerdas dari mereka yang sebelumnya. Katanya balid du'a alamatun mujarradatun nasabaha Allah Subhanahu wa taala amaratan ala qada'il hajah. Bahkan doa itu kata mereka merupakan tanda semata yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan untuk menunjukkan bahwasanya kebutuhannya akan terpenuhi. Jadi kalau ada orang yang berdoa, maka itu ada tanda ini orang kebutuhannya akan terpenuhi, akan diberikan oleh Allah. Bukan sebab doa tersebut untuk apa? Terkabulkannya doa dia. Ya. Ini lebih syubhatnya lebih apa? Lembut sehingga antum harus perhatian. Ya. Kata mereka doa itu semata tanda yang menunjukkan bahwasanya kebutuhan dia akan diberikan oleh Allah. Bukan sebab diberikannya apa? Apa yang dia minta. Ya. Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dhalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Ya. Maka kapan saja seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta kepada Allah, maka itu merupakan tanda baginya, petunjuk bahwasanya kebutuhannya akan ditunaikan oleh Allah. Ya. Yang jelas sama dengan ucapannya sebelumnya. Cuma ibaratnya berbeda. Intinya doa itu tidak ada pengaruh kepada sesuatu yang diminta. Sama. Iya. Tidak ada pengaruhnya kepada al-matlub, sesuatu yang diminta. Doa itu semata tanda bahwasanya kebutuhannya akan diberikan oleh Allah, bukan sebab dihasilkannya apa yang dia minta. Iya. Wa hadza kama idza ra'aita ghaiman. Ah ini. Dia memperumpamakan dengan perumpamaan-perumpamaan. Wa hadza kama idza ra'aita ghaiman aswada baridan fi zaman syita fa inna dhalik dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Hal ini sebagaimana apabila engkau melihat ya awan yang hitam yang dingin di musim penghujan. Sesungguhnya awan tersebut yang hitam di musim penghujan itu merupakan petunjuk dan tanda bahwasanya hujan sebentar lagi akan turun. Demikian pula doa. Kalau ada yang berdoa berarti ini ada tanda orang mau dikabulkan. Iya. Tapi menolak bahwasanya doa itu merupakan sebab terkabulkannya doa. Sama saja bagi dia orang berdoa ataupun tidak berdoa. Kalau Allah takdirkan untuk diberi, diberi. Kalau Allah takdirkan untuk dia tertimpa musibah, tertimpa musibah. Meskipun dia berdoa ataupun tidak. Sama ya dengan sebelumnya. Ya. Cuma di sini lebih licik yang ketiga ini. Iya. Tariqahnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan wa hakadha hukmu taat ma sawab. Demikian pula hukum ketaatan-ketaatan bersama pahala. Jadi kalau ada orang yang berbuat ketaatan-ketaatan, ini merupakan tanda orang ini akan dapat pahala. Jadi ketaatan itu sendiri bukan penyebab dihasilkannya pahala katanya. Ini juga sama dengan sebelumnya. Iya. Wa hakadha hukmu taat ma sawab wal kufri wal ma'asi ma niqab. Dan juga kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan bersama iqab, hukuman dari Allah, azab Allah. Kalau ada orang yang berbuat kufur, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, maka ini adalah tanda bahwasanya orang ini akan mendapatkan iqab. Bukan kekufuran tadi dan kemaksiatan tadi sebab munculnya iqab. Dan itu yang benar. Iya. Hiya amarat mahdhah li wuqu'i thawab wal iqab li'annaha asbabun lah. Dia semata-mata ketaatan tadi, kekufuran tadi, semata-mata tanda terjadinya, dihasilkannya pahala dan hukuman. Bukan karena dia sebagai sebabnya. Ini jelas-jelas pertentangan dengan kalamullah dan kalam Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannatul lati nurithuha. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Atau tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Tilkal wa tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan, surga tersebut, bima kuntum ta'malun, karena sebab amalan kalian yang dulu kalian amalkan di dunia. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan masuknya mereka ahlu jannah ke dalam surga dengan sebab apa? Amalan soleh. Dan ba di sini bukan lil iwab. Bukan amalan ataupun surga ini sebagai harga dari apa? Surga. Amalan kita bukan sebagai harga dari surga. Kenapa? Enggak imbang. Terlalu sedikit harga kita untuk membeli surga yang sebegitu agungnya. Ya. Bukan sebagai saman, bukan sebagai ganti dari amalan kita, tapi sebagai sebab masuknya kita dalam surga, karena dengan sebab kita beramal soleh, Allah ridho kepada kita. Iya, Allah berikan kepada kita rahmat sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Iya. Demikian. Ya. Wa hakadha indahum al-kasr mal inkisar. Demikian pula di sisi mereka, orang yang sok cerdas ini. Iya. Perbuatan kita memecahkan sesuatu bersama pecahnya sesuatu tadi, itu tanda kalau ada orang yang melempar batu ke kaca, itu tandanya bahwasanya kaca itu akan pecah. Bukan sebab pecahnya kaca, tanda saja. Ini aneh kan? Iya. Wal kuf, kemudian wal harq mal ihraq. Kemudian perbuatan seseorang membakar sesuatu itu tanda adanya kebakaran, bukan penyebab kebakaran katanya. Ini sangat-sangat ya pertentangan dengan indera kita, dengan fitrah kita, ya. Apalagi dengan syariat. Ya. Wal izhaq mal qatli, mematikan sesuatu dengan matinya sesuatu. Itu mematikan sesuatu adalah tanda saja. Kalau kita menyembelih sesuatu binatang, maka itu tanda bahwa binatang tersebut akan mati katanya. Bukan penyebab matinya binatang tadi katanya. Ya. Laisa syai'un min dzalika sababan albata, itu semua bukan sebagai sebabnya katanya. Wal irtibat bainahu wa baina ma yatarattab 'alaihi, dan tidak ada keterkaitannya antara perkara tadi dengan apa yang dihasilkan. Illa mujarradil iqtirad al-'adi, itu semata adalah sesuatu yang biasa datang bersamaan secara adat. Iya. La ta'sir as-sabi, la ta'sir as-sababi, bukan karena dipengaruhi oleh sebab katanya. Wa khalafu bidzalikal hissa wal aqla wal syar'a wal fitrah, maka mereka dengan ucapannya ini, dengan pendapatnya ini, menyelisihi indra, menyelisihi akal yang sehat, menyelisihi syariat Allah, dan juga menyelisihi fitrah. Wa sa'ira tawafil uqala, dan juga menyelisihi sekelompok orang-orang yang cerdas. Bal adhaku alaihim al uqala, bahkan orang-orang yang cerdas menertawakan ucapan mereka, pemahaman mereka, pendapat mereka tadi ditertawakan oleh mereka. Aneh. Iya, lucu pendapatnya. Iya. Bisa seperti itu syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Was-shawabu, kemudian bagaimana yang benar? Iya, antara hubungan tadi takdir dengan sebab-sebab, di antaranya doa. Was-shawabu annaha huna qisman tsalitsa. Yang benar bahwasanya di sana ada kelompok yang ketiga. Iya. Ada macam yang ketiga. Ghairu ma dzakarahu sa'il, yang tidak disebutkan oleh si penanya. Wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbabin, yaitu bahwasanya perkara-perkara yang ditakdirkan ini, yang terjadi di alam semesta ini, quddira bi asbabin, ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Sudah kita lewatkan di awal tadi. Bahwasanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, Allah jadikan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bersama sebab-sebabnya. Itu al-asal. Wa min asbabihi du'a, dan di antara sebab terjadinya sesuatu yang ditakdirkan adalah doa. Allah dan Rasulnya yang menjadikan doa sebagai sebab diperolehnya, dihasilkannya al-muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan. Ya. Falam yuqaddar mujarradan an sababih, dan Allah tidaklah menakdirkan sesuatu dalam kondisi kosong dari sebab-sebabnya. Ya. Kalau ada orang ingin menjadi seorang yang alim, pintar, dalam kondisi malas, tidak semangat belajar, menghafal, thalabul ilmi, ini ngimpi orang. Ya. Menghayal dia. Ya. Kepengen punya anak, tidak mau menikah, tidak mau bekerja, ini menghayal ini, orang gila ini. kurang waras akalnya ini. Ya. Tidak mau menjalani sebab-sebabnya. Walakin qaddara bisababih. Ah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu itu bersama sebab-sebabnya. Famata atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Sehingga kapan saja seorang hamba itu menjalani sebab-sebab, maka terjadilah sesuatu yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Dan kapan saja seseorang tidak menjalani sebab-sebab, maka tidak dihasilkan sesuatu. Iya. Wa hadza kama qaddara asy-syiba' war-ri bil akli wasy-syarb wasy-syurb. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan rasa kenyang dan juga hilangnya dahaga dengan makan dan minum. Wa qaddara al-walada bil wath'i wa qaddara husul az-zar'i bil badri. Dan Allah juga menakdirkan ya al-walad adanya anak dengan mencampuri istrinya, menakdirkan adanya az-zar' tanaman-tanaman bil badri dengan menabur benih. Wa qaddara khuruja nafsil hayawan bidzabhi. Dan juga Allah menakdirkan hilangnya ruh binatang-binatang dengan disembelih. Wa kadzalika qaddara dukhulal jannah bil a'mal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menakdirkan masuknya seseorang dalam surga dengan sebab amalan-amalan. Wa dukhulan nar bil a'mal. Dan juga Allah takdirkan orang yang masuk neraka ke dalam an-nar dengan sebab amalan-amalan juga. Sehingga Allah tidak zalim ketika apa? Memasukkan para hamba ke dalam an-nar. Kenapa? Karena dia menjalani sebab-sebab yang menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Allah tidaklah menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah sekali-kali tidaklah menzalimi para hamba. Wa hadza al-qism huwal haq. Golongan inilah yang hak, yang berada di atas al-haq, yang terbimbing di atas petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Wa hadza alladhi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lah. Dan inilah yang terhalang dari si penanya tadi, dan dia tidak diberi taufik kepada jalan ini, kepada golongan ini, kepada pemahaman ini. Sehingga pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh penanya adalah pertanyaan yang batil, penuh dengan syubhat. Pertanyaan yang membahayakan, yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin fad'u min aqwa al-asbab. Maka ketika itu fad'a min aqwa al-asbab. Oleh karenanya doa itu merupakan sebab yang terkuat yang bisa mendatangkan untuk kita beragam kemanfaatan-kemanfaatan dan juga kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga merupakan sebab terkuat yang bisa menolak dari kita beragam kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi bid'a lam yasih an yuqal la fa'idata fid du'a. Sehingga apabila ditakdirkan terjadinya sesuatu yang diminta dengan sebab doa, maka tidak benar kalau demikian. Kalau ada seorang yang mengatakan la fa'idata fid du'a, tidak ada faedahnya doa. Sehingga ucapan ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena di antara sebab terwujudnya sesuatu yang diminta adalah doa. Ya. Kama la yuqal, sebagaimana tidak boleh dikatakan, keliru orang yang mengatakan la fa'idata fil akli wa syurbi wa jami'il harakati wal a'mal. Tidak ada faedahnya makan, minum, dan semua gerakan-gerakan dan amalan-amalan. Ini juga keliru. Sebagaimana kelirunya orang yang mengatakan tidak ada faedah dalam doa. Walaysa syai'un minal asbab anfa' minad du'a wal ablagh fi husulil matlub. Dan tidak ada di sana sesuatu yang lebih bermanfaat dari sebab-sebab ketimbang doa. Wala ablagh fi husulil matlub. Dan tidak ada di sana sesuatu yang lebih kuat untuk mendatangkan al-matlub, sesuatu yang kita minta, daripada doa. Hanya saja tadi ya, untuk doa kita itu terkabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terpenuhi padanya persyaratan-persyaratannya. Tidak semua yang menjalani sebab itu dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Tidak semua orang berdoa kepada Allah juga dikabulkan. Harus dia berupaya melengkapi syarat-syarat di dalam doa, adab-adab di dalam doa, kemudian juga memperhatikan waktu-waktunya dan faktor-faktor yang lainnya yang telah disebutkan oleh beliau pada halaman-halaman sebelumnya. Ya, cukup sampai di sini. Semoga bisa difahami. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.